Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pertemuan yang telah lalu pada hari Jumat, kita telah membaca bacaan qalb. Bacaan qalb yaitu nun sukun atau tanwin dibaca qalb. Jadi nun sukun atau tanwin diubah menjadi mim. Jadi apabila antum mendapati nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun sukun atau tanwin tersebut diubah menjadi huruf mim. Itu yang pertama. Kemudian didengungkan dengan dengung yang sempurna. Qalb lebih dikenal dengan istilah iqlab. Namun kata muallif di sini yang lebih tepat adalah qalb. Pada bacaan qalb, mim yang merupakan perubahan dari huruf nun sukun atau tanwin adalah mim yang mukhfah pada ba, yang dilafadzkan dengan cara merapatkan kedua bibir tanpa tekanan. Ya, merapatkan kedua bibir tanpa tekanan. Ini halaman ke-82 telah kita baca pada hari Jumat yang kemarin, yang tidak kita baca di masjid ini. Kita lanjutkan pada halaman ke-83. Dalam penulisannya, bacaan qalb, ya, bacaan qalb nun sukun, di atas nun sukun diberi tanda mim. Kemudian untuk tanwinnya juga diberi tanda mim kecil pada nun sukun, dan tanwinnya diberi tanda mim untuk memudahkan pembaca. Ya, bahwasanya cara membacanya adalah dengan bacaan mim yang mukhfah atau dibaca ikhfa kepada, ya, bacaan mim mukhfah pada ba. Atau kita ulangi satu atau empat baris yang terakhir. Innahu bi'ibadihi khabirun basirun. Innahu bi'ibadihi khabirun basirun. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyyan. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Bersama-sama dari innahu innahu bi'ibadihi khabirun basirun wa Kita lanjutkan pada halaman ke-83, pelajaran 67. Nun sukun atau tanwin diidghamkan atau dimasukkan secara sempurna dalam lam dan ra tanpa adanya gunnah. Ya. Kita baca Tawwabar Rahiman. Tawwabar Rahiman. Ya. Pada tawwaban ban ya. Nun sukun ini atau tanwin diidghamkan dimasukkan secara sempurna pada ra. Jadi sudah tidak tampak lagi huruf sukun ya, huruf nun sukun atau tanwin, tidak ada lagi suaranya. Bukan tawwaban rahiman tetapi langsung tawwabar rahiman. Coba tawwabar rahiman. Mir rabbika. Mir rabbika. Langsung tebal. Mir. Coba mir. Mir rabbika. Mir rabbika. Ingat mir rabb ini tipis. Mir rabbika ini tipis ya, langsung dibaca tebal. Mir rabbika. Mir rabbika. Ghafurur rahimun. Ghafurur rahimun. Ghafurur rahimun. Itmamun harakat ya. Ghafurur rahimun. Ghafurur rahimun. Malal ubadan. Malal ubadan. Tidak ada dengungnya ya. Tidak dibaca malal ubadan. Ini tidak tepat. Malal ubadan. Alam yarahu. Alam yarahu. Alam yarahu. Alam yarahu. Khairun lakum. Khairun lakum. Lagi. Khairun lakum. Khairun lakum. Nah, posisi bibirnya pada khairun lakum. Coba kum. Iya. Enggak ada lagi ya. Ini itmamul harokat ini cepat menguap ya, dari kebiasaan membaca kita. Namun apabila kita biasakan insyaallah ringan. Apabila kita biasakan insyaallah akan ringan. Kalau tidak ini terasa berat dan merepotkan. Khairul lakum. Ya. La irraja'na. La irraja'na. Langsung tebal ya. La irra. Coba. La irra. La irraja'na. La irraja'na. Ghafurir rahimi. Ghafurir rahimi. Ghafurir rahimi. Shihabar rasadan. Shihabar rasadan. Lagi. Shihabar rasadan. Shihabar rasadan. Rasadan. Rasadan. Ya. Shihabar rasadan. Shihabar rasadan. Rabbir rahimin. Rabbir rahimin. Mir ruhi. Mir ruhi. Mir ruhi. Mir ruhi. Mar rahima. Mar rahima. Famar rabbukuma. Famar rabbukuma. Famar rabbukuma. Famar rabbukuma. Zabadar rabiyan. Mata'an lakum. Mata'an lakum. Man lam yazidahu. Man lam yazidahu. hilul lahum. Ya, itmamul harakat. Hilul lahum. Maju ya, ketika dhamma maju. Hilul lul. Gitu ya. Hilul lahum. Illam yakun. Illam yakun. Man lam yazidhu maluhu. Man lam yazidhu maluhu. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Harus maju ketika dhammahnya ya. Dilatih. Belum terlambat. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Wailul lil mutaffifina. Wailul lil mutaffifina. Hudan. Tawwa. Ada tawwa pada wawunya. Itu bibir dalam keadaan kedepannya. Tawwa barrahiman. Ya. Tawwa barrahiman. Irrabbika. Madalu badan dibaca masih dibunyikan tanwinnya. Malalu badan. Ya. Malalu badan. Sekali lagi. Malalu badan. Min ruhi man rahima faman rabbukuma zabadar rabiyan mata'an lakum allam yajidhum illallahum illam yakun allam yajidhum ma'luhum mata'an lakum wa li'an'amikum wailun. Kita lanjutkan. Yajid lahu shihabar rasadan. Yajid lahu shihabar rasadan. Yaqulu ahlaktu malan lubadan. Yaqulu ahlaktu malan lubadan. Lubadan. Lubadan. Yaqulu ahlaktu مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية. هل في ذلك قسم لذي حجر. هل في ذلك قسم. هل في ذلك قسم لذي حجر. هل في ذلك قسم لذي حجر. قال فمن ربكما يا موسى. قال فمن ربكما يا موسى. Bumahnya maju ke depan ya. قال فمن ربكما يا موسى. قال فمن ربكما يا موسى. بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. Pada mu ya, pada mu saya ingatkan lagi ketika mu bibirnya maju ke depan ketika dhom, ketika hamzah posisi sudah kembali pada semula. Bil mu'minina, coba. Bil mu'minina raufur rahimun. Minina raufur rahimun. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا ketika fathahnya dibuka ya, كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يا أنتم بجاء sama-sama يجد له قال فمن ربكما يا موسى بالمؤمنين رؤوف رحيم كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Kita lanjutkan masih pada pelajaran yang ke-67 halaman 84. Kita baca, ini sudah bacaannya mulai contohnya panjang-panjang ya, bacanya pelan-pelan saja untuk bisa melatih huruf, menyempurnakan huruf dan juga menyempurnakan harokat. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ذلك بأنهم قوم لا يفقهون lagi ذلك بأنهم قوم لا يفقهون إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. Coba kafnya ya, ditambahkan hamasnya atau desisnya. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. Ini memulai menggabungkan antara ahkam yang sebelumnya, ahkam apa? Ikhfa. Coba untuk latihan ikhfa antum bisa mulai atau mengulang kembali latihan-latihannya yang mulai dari daris 62 atau halaman yang ke-77 ya. Ikhfa sering dijumpai karena apa? Karena memang huruf ikhfa-nya ini banyak ya. Huruf ikhfa-nya banyak. ada ada 15 hurufnya. Jadi antum akan sering menjumpai bacaan ikhfa bila dibandingkan dengan bacaan yang lainnya. Kenapa? Karena hurufnya ya banyak. Ya, ada 15 huruf. Ya. Kalau qalb mungkin lebih sedikit karena cuma satu huruf. Bisa dipahami ya. Jadi sering seorang pembaca Al-Qur'an melewati dengung pada bacaan ikhfa. Karena apa? Karena kurang perhatian. Karena kurang perhatian. Kita ulang lagi. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum. Ya. Bagus. Walaula kalimatun ketika tun maka ya, posisi lisan kita pada makhrajnya huruf sin, ya, yaitu ujung lidah dengan gigi bawah. Kalimatun sabaqat gitu. Ya. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا. Kalau baca huruf-huruf yang memiliki sifat rukhawa atau sifat bainiyah atau tawassut, itu bacanya nyambung ya. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا. Ya. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ. Kan ini agak terkadang kurang pada kalimat kullan lamma layuwaffiyannahum. Biasanya pembaca Al-Quran pada bacaan yang terdapat huruf-huruf tasjid yang berderet itu kebingungan ya, kebingungan ya. Bisa jadi kalau dengung gak didengungkan atau kurang di dalam menyempurnakan tasjidnya. Wa inna kullallam eh gitu. Atau satunya lepas. Wa inna kullallam ya. Kullallam ma nah, gitu. Kullallam ma. Sebenarnya dengan menyempurnakan apa dengung itu memudahkan. Karena waktu dengung itu masih ada jeda sepersekian detik, ya, untuk kita memikirkan bacaan yang selanjutnya. Ya. Kita ulang lagi. Wa inna kullallamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Baca bersama-sama. Dzalika biannahum ya. Dzalika biannahum qaumun la yafqahuna illa rahima rabbuka wa idzalika khalaqahum wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan wa ini ini pelajar yang sudah lancar nih. Bacanya kecepatan. Kita baca agak pelan-pelan. Iya. Coba dari walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Pada fa'idu'amu, coba fa'idu'amu, jangan fa'idu, fa'idu'amu. Faman lam yastati' fa'idu'amu sittina miskinan. Faman lam yastati' fa'idu'amu sittina miskinan. Wa inna وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ. Dari waktu ke waktu atau dari satu pertemuan ke pertemuan yang lain akan semakin bertambah ahkam, ya, tajwid, sehingga diharapkan kepada ikhwanuna, ya, yang hadir di masjid ini maupun ikhwanuna yang mendengarkan siaran ini untuk mengulang-ulang kembali pelajaran yang telah kita lalui, ya, pelajaran yang telah kita lalui. Ya, dari ahkam, ya, nun sukun, mulai dari ikhfa, ya, atau dari izhar, ya, diulang-ulang, disetorkan kepada masing-masing memiliki tugas untuk menyetorkan kepada teman, kepada temannya, ya, bagi yang ada di rumah maupun yang ada di sini memiliki tugas untuk menyetorkan kepada temannya atau menyetorkan kepada putra-putrinya apabila putra-putrinya belajar di sebuah ma'had, ya, dan memang sudah lancar bacaannya, maka ini tidak menjadi penghalang bagi ikhwah atau bagi saudaraku kaum muslimin yang masih belum lancar membaca Al-Quran untuk berlatih, ya, untuk berlatih. Atau disetorkan kepada keluarganya di rumah, atau disetorkan kepada teman-temannya di masjid, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Warattilil Qur'ana tartila. Ila huna darsuna. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita tuntut ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi kaum muslimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.